se pinga, kitamu kasih lupa, kiapa kong nyanda bisa. Kita mau cari lain, mau ganti nyana pe cinta, kiapa kong nyanda bisa. Biar so ancor-ancor, kita pedalang hati, nyana baking cambur. Hati serta siaro, cinta so luka-luka, kiapa sayang Terima kasih.